Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa 'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Maha suci Allah, segala puji baginya dan Dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Sabtu tanggal 21 April 2012 atau bertepatan pada tanggal 29 Jumadil Awal 1433 Hijriah. Tentunya dalam sebuah program yang mengajak kita untuk senantiasa menyampaikan indahnya dakwah-dakwah Islam itu sendiri, yaitu dalam acara Tele Dakwah. Apa kabar Anda bisa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya, Rahmaji Asmuri, bersama rekan saya Rizfi Revina. Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah. Kita berbatik-batik ria pada pagi hari ini ya. Berbatik ria kita hari ini ya. Iya, baik pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam acara Tele Dakwah. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah manfaat zikir terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan para da'i-da'i di rumah dan juga peserta yang belum ikut ya Mas Aji, yang ingin mengikuti acara Tele Dakwah, sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara ini. Namun seperti biasa pemirsa, saya ingin memperkenalkan 3 orang Dewan Hakim yang sudah hadir di studio kita, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Nandi Aziz MA, yang kedua ada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauji MA, dan yang ketiga ada Dr. Andes Abdul Satargani MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kabar sehat semuanya ya. Ceria-ceria nih wajahnya Mas Haji. Itu Ustaz itu mengeceria tuh. Meskipun pagi-pagi gini ya. Oh iya. Ya. Apalagi Ustaz gitu ya. Tapi iya. Ngantuk juga. Tapi kan enggak ya. Kelihatan Ustaz. Karena pakai perjalanannya jauh. Iya. Seberang ke sini. Jalan-jalan ya. Melulu. Jalan-jalan melulu. Baik pemirsa, seperti biasa sebelum kami menerima penelpon, kami akan menampilkan Dewan Hakim kita untuk memberikan pembekalan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nandi Aziz MA. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Para pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia, juga para peserta Tele Dakwah yang saya cintai, pernah pada suatu hari seorang sahabat senior yang bernama Salman Al-Farisi ditanya orang, amal apakah yang paling besar pahalanya? Kata Salman Al-Farisi, tidakkah Anda membaca ayat Al-Quran? Wala dikrullahi akbar. Sungguh, dikir kepada Allah itu lebih besar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita banyak berzikir kepada Allah sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Itulah para pemirsa Televisi Republik Indonesia, bahwa kita disuruh, dianjurkan oleh Allah untuk zikir yang banyak. Jadi zikir itu bukan baik atau buruknya, tapi banyak dan sedikitnya. Jadi zikir itu adalah harus sebanyak-banyaknya. Adapun manfaat zikir bagi diri sendiri, pertama, orang yang banyak berzikir akan dekat dengan Allah, akan disayang Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Padkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku atau kufur. Para pemirsa yang berbahagia, jadi yang pertama, orang yang banyak berzikir kepada Allah akan disayang oleh Allah. Adapun yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang, jiwanya akan tenang, dan nanti akan berimbas kepada cara penampilan wajahnya juga akan tenang. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dapat tenteram hatinya dengan banyak mengingat Allah. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah itu akan menentramkan hati. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak dzikir kepada Allah akan jauh dari godaan setan. Setan akan takut, akan lari dari orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari dzikir kepada Allah yang Maha Rahman itu, maka akan ditemani baginya seorang setan, yaitu yang namanya setan qarin. Setan itu akan menyertainya dan akan memberikan petunjuk kepada dia bahwa dia itu seakan-akan berada dalam kebenaran. Itulah orang-orang yang jauh dari dzikir kepada Allah. Jadi sebaliknya, orang yang dzikir kepada Allah akan jauh dari setan. Oleh sebab itu, para pemirsa televisi yang berbahagia, disebutkan oleh Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwa Rasulullah itu dzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Adapun yang terakhir, manfaatnya orang yang berzikir bagi dirinya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirati a'dallahu maghfirata wa ajran 'azima. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah menjanjikan kepadanya ampunan dan pahala yang besar, yaitu sorga di sisinya. Itulah para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, manfaat zikir bagi diri sendiri. Ya. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Haji Nandi Aziz MA yang sudah menyampaikan pembekalannya ya Mas Haji ya. Dan beliau mengatakan ada 4 manfaat jika kita berzikir kepada Allah ya Mas Haji. Betul, tadi beliau sebutkan yang pertama, tentu kalau manfaat berzikir kepada Allah itu tentu disayang Allah, disayang gitu Allah ya, sebagaimana karena di... kita semakin dekat kepada Allah ya juga dengan berzikir. Ya, sebagaimana yang dikutipkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 52, itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah hatinya akan menjadi tenang gitu ya. Tentram, jiwanya tenang, ya, tidak ya. Gelisah. Tidak gitu gelisah. Ya. Sebagaimana yang dikutipkan tadi di surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Iya, dan yang ketiga adalah jika kita banyak berzikir, insya Allah kita akan dijauhkan dari godaan setan yang tertutup. Itu yang penting tuh, karena setan tuh ada di mana-mana gitu ya. Betul banget, Mas Haji. Tadi juga beliau mengutipkan Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-36 gitu ya. Iya betul. Dan yang terakhir adalah orang yang banyak berzikir akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu visi hidup seorang muslim, masuk surga. Iya, nah, amin. Subhanallah ya, ternyata zikir itu banyak sekali manfaatnya bagi kita ya Mas Haji. Betul. Dan oleh karenanya pemirsa maupun para dai maupun daiyah, tentu kami mengundang Anda di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau di 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Iya, dan tema kita pada pagi hari ini adalah manfaat zikir terhadap diri sendiri. Namun nanti manakala Anda telah tersambung bersama kami, ada password yang harus disebutkan. Balighu anni walau ayah. Nah, itu dia passwordnya Mas Aji. Dan tidak saja itu, ada hal lain yang perlu diperhatikan ya. Gitu ya. Yang pertama, hitungan waktu mundur yang ada di layar kaca ini menjadikan sebuah pengingat bagi kita. Iya. Karena waktunya ketika menyampaikan materi dakwah itu hanya 3 menit. Hanya 3 menit saja. Jadi countdown waktu itu tolong diperhatikan. Apalagi sudah ada bunyi tutut. Nah, itu tandanya Mas Aji. Tinggal 10 detik saja lagi gitu ya. Ya, itu yang namanya countdown ya. Betul. Dan itu bisa diperhatikan di layar kaca Anda. Kemudian selain itu juga harus memperhatikan sistematika baik pendahuluan, isi maupun penutup yang merupakan kesimpulan dari dakwah yang disampaikan. Kemudian intonasi suara ya Mas Aji ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, dan juga jangan kecepatan. Nah, itu dia. Dan kita harus bisa memahami kira-kira siapa nanti audiens kita agar bahasa yang kita sampaikan insya Allah membumi atau bahasa lainnya sampai kepada orang yang kita tuju. Betul sekali. Dan ada lagi hal yang terpenting Mas Aji, jangan terkesan membaca. Nah, ya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kesan membaca itu pasti ketahuan. Apalagi sampai bunyi kebetannya. Nah, itu dia. Di ujung telepon sana sudah tersambung namanya Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pasutnya ibu. Beliau angin walau ayang. Subhanallah ya, pagi-pagi. Merdu sekali ya, ya suaranya. Dengan ibu siapa, dari mana? Ibu Siti Khotimah. Siti, dari Pati. Siti Khotimah dari Pati, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, iya. Baik ibu, langsung saja tema kita tentang manfaat zikir terhadap diri sendiri. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para dewan hakim serta pemirsa TVRI yang budiman. Syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini temanya semakin menarik dan mendalam, yakni manfaat berzikir bagi diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Apakah orang itu sudah dikatakan tenteram atau belum, maka bisa terlihat dari kehidupan sehari-hari. Dan orang yang tenteram hatinya, apabila orang itu bisa membiasakan berzikir setiap hari. Artinya kita selalu membiasakan ingat Allah, bukan hanya yang diucapkan dengan mulut sehingga terdengar oleh telinga, melainkan dilakukan dengan hati dan pikiran yang jernih, terpusat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mensyukuri keagungan Allah, hati kita semakin tenang. Dalam pandangan mata kita bekerja untuk dunia, tetapi bila dengan mengingat Allah, kita akan meraih ketenangan dunia dan akhirat. Seperti contoh, ketika nelayan berlayar, bisa berzikir dengan hati dan pikiran, betapa agungnya Allah menciptakan ikan di laut yang sekian hari diambil oleh para nelayan, tiada ada habisnya. Subhanallah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 142. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah di waktu pagi maupun malam hari. Untuk itu, mari kita berbanyak berzikir dengan banyak mengingat Allah. Kita merasa bahwa selalu bergantung kepada Allah. Bila bergerak, merasa digerakkan oleh Allah. Bila kita melangkah, merasa digerakkan oleh Allah. Dan bila kita berbuat apapun, merasa digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, baik. Ibu Siti Khotimah dari Pati, waktunya sudah habis karena sudah 3 menit. Dan ibu ini sangat semangat sekali Mas Haji ya, menyampaikan dakwahnya, namun sayang sekali waktunya sudah habis. Dan sepertinya itu juga mau selesai, cuman gak sempat mengucapkan salam. Kembali kita ingatkan, waktu yang disiapkan agar bisa memberikan kontribusi yang positif buat kita semua hanya 3 menit. Hanya 3 menit. Jadi ketika menyampaikan dakwah, jangan konsentrasi kepada kebetan. Iya, lihat juga monitor gitu ya, biar tidak kehabisan waktu. Iya, betul sekali. Tadi ibu Siti Khotimah mengatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah, insya Allah hati kita menjadi tenteram, tenang, betul, dan damai ya Mas Aji ya. Iya. Di samping itu juga beliau tadi mengutip surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Jadi berzikir itu harus banyak kata beliau. Iya. Waktunya itu pagi maupun petang. Iya, gitu ya. Pokoknya sehari-hari itulah ya Mas Aji ya. Baik, kita terima telepon selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak? Balighu anni walau ayah. Iya, terima kasih. Dengan Bapak siapa, di mana? Abdul Razi dari Bogor. Iya, baik Bapak, tema kita adalah manfaat zikir terhadap diri sendiri. Waktunya hanya 3 menit saja. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan hakim, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita agar senantiasa berzikir, karena berzikir merupakan inti dari ibadah yang dapat membersihkan ketentraman dan kedamaian di dalam hati kehidupan manusia. Firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 28, Allazina amanu aw tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya berzikir kepada Allah, karena berzikir sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antara manfaat berzikir adalah, 1. Menghilangkan rasa sedih dan gelisah di hati manusia. 2. Membuat hati manusia menjadi tenteram dan damai. 3. Menguatkan hati dan badan. 4. Membersihkan dosa. 5. Membuat jiwa dekat dengan Allah. 6. Membuat Allah ridha. Oleh karenanya, beruntunglah orang-orang yang selalu berzikir, karena Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang selalu berzikir. Firman Allah surah Al-Ahzab ayat 35, وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimah yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar memberikan pengertian yang dimaksud ringan di lisan adalah mudah untuk diamalkan, dan yang dimaksud berat timbangan adalah menunjukkan besarnya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin bersenang-senang di taman surga, maka perbanyaklah zikir. Hadis riwayat Sobroni. Sebagai kesimpulan, berzikir sangat bermanfaat bagi kita semua, dan orang-orang yang selalu berzikir akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Rozi dari Bogor yang sudah menyampaikan dakwahnya. Iya, tadi beliau menyampaikan ada sebuah zikir yang ringan di lidah, iya, berat di timbangannya ya. Iya, betul. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Iya. Iya, kita sama peserta kita yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan maksudnya Bapak. Balighu anni walau aya. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Bapak Rashid dari Jayapura. Pak Rashid dari Jayapura. Pantasan ada delay sedikit ngomongnya, iya, ya. Pak Rashid dari Jayapura, silakan. Tema kita tentang manfaat zikir bagi diri sendiri. Waktunya hanya 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fihi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Yang kami muliakan para pemirsa TVRI dan Dewan Nir yang kami hormati. Manfaat zikir terhadap diri sendiri. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir. Panggilan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa untuk selalu berzikir apabila mengingat Allah dengan menyebut nama Allah, dan bertasbihlah mulai pagi hingga petang. Manfaatnya adalah Yang pertama, kita akan selalu mengingat dari mana kita, untuk apa kita di dunia, dan mau kemana nanti setelah kita dari dunia. Surat Al-Jariyat ayat 56, Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Salah satunya adalah dengan berzikir ini adalah jalan untuk selalu mengingat Allah. Apabila kita selalu mengingat Allah, maka pasti kebiasaan kita untuk selalu berzikir, pasti itu akan tumbuh dari diri kita sendiri. Inilah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, bahwa dengan berzikir, maka kita akan dekat kepada Allah. Karena kita berzikir kepada Allah, kita akan merasa begitu kecil kita di hadapan Allah. Dan kita tunduk bahwa sebenarnya tiada lain, tiada Tuhan selain Allah. Dan hanya Allah yang pantas kita sembah. Dan oleh sebab itu, kita selalu berzikir. Ketahuilah pemirsa, dengan kita selalu berzikir mengingat kepada Allah, selalu kita mengingat Allah dengan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, maka segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah. Ketika Allah memudahkan segala sesuatu, maka pasti pun ridha Allah akan mengiringi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bukankah kita ketahui, ketika kita selalu berzikir, kita selalu mengingat Allah, segala sesuatunya, segala ibadah yang kita lakukan hanya kita sandarkan hanya kepada Allah. Maka setiap saat pun seluruh malaikat akan selalu menggoyang arsy Allah untuk selalu memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada kita umat manusia, orang-orang yang beriman, supaya Allah mengabulkan apa yang kita minta. Kita selalu berharap untuk hidup damai, tentram, badatun tayyibatun warabun ghafur. Semoga ada manfaat. Hadanallahuyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rashid yang jauh di Jayapura. Jayapura ya. Agak delay tapi jelas juga wasajian. Betul. Delay ya. Dan beliau tadi menyampaikan pada kesimpulan bahwa jika kita banyak berzikir, insya Allah akan mendapatkan ridha Allah dan dimudahkan segala sesuatunya. Betul. Dan yang paling penting mungkin kita ingatkan agar ketika mengutip ayat Al-Quran maupun hadis, ya, kalau membaca jangan terburu-buru, khawatir salah. Iya, betul sekali. Yang kedua, yang ketika mengutip ayat Al-Quran, tolong sebutkan Quran surah apa dan ayat berapa. Iya. Kalau mengutip hadis, jangan lupa juga diriwayatkan oleh siapa dan siapa, apa namanya, dari siapa. Dari siapa, iya. Gitu, baik, penerapan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak. Balighu anni walau ayat. Iya, dari Bapak siapa? Taufik Hidayat di Madura. Iya, baik Bapak, tema kita adalah manfaat zikir terhadap diri sendiri. Waktunya hanya 3 menit saja, jadi diperhatikan ya Pak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para dewan juri, pemirsa TVRI yang kami hormati, salah satu tanda kepribadian seorang muslim adalah berzikir kepada Allah. Kita dianjurkan berzikir setiap saat dari bangun hingga tidur kembali. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut apa namanya, dengan membiasakan lidah untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah agar semakin mempertinggi makrifat kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu wa tawbu asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wakana bil mu'minina rahima. Akan tetapi banyak orang muslim yang melakukan kemungkaran serta menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan karena mereka tidak pernah berzikir dan tidak pernah merasakan manfaat zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliput rahmat dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Rawahul Muslim. Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir kepada Allah karena di dalamnya terdapat beberapa manfaat. Antaranya, mengusir dan menghancurkan syaitan, menjadikan kita diridhai oleh Allah, menghilangkan kegundahan dan kegelisahan, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dan kegembiraan, membuat hati dan wajah kita menjadi terang dan bersinar. Kita akan mendapat kecintaan Allah, serta senantiasa kita berada dalam pengawasan Allah. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Wahai kaum muslimin, rahimakumullah. Mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu diberi jalan untuk mengingatnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mengingat engkau dan berterima kasih kepadamu dan memujamu dengan cara yang paling baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat dari Madura. Kita sambung bulu tangkis. Baik, nampaknya sudah tersambung di ujung telepon sana peserta kita yang kelima di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pesannya Bapak. Balighu anni walau ayah. Subhanallah, terima kasih. Kalau boleh nebat nih, Pak Suhardi Maksum, betul? Suhardi Idrus dari Pak Suhardi Idrus, silakan langsung saja. Tema kita tentang manfaat zikir bagi diri sendiri. Waktunya hanya 3 menit. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'da. Qala Allah ta'ala fil qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikril qulub. Sadaqallahu azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, al-islamu nazifu fatanazafu la yadkhulul jannah. Sadaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat zikir kepada diri sendiri. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seiman sakidah senusantara yang berbahagia. Yang pertama sekali, apabila kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut ayat yang telah kita bacakan tadi, hati kita hanya tenang, bisa menjadi tenang. Tidak ada satupun profesor di dunia ini, kita kumpulkan semuanya, tidak satu pun yang bisa membuat hati orang bisa senang, bisa tenang. Hanya satu-satunya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah bersabda, Islam itu agama yang suci. Oleh sebab itu sucikan dirimu. Orang yang tidak suci tidak akan masuk surga. Kalau hati kita di dalamnya hanya Allah saja, tidak mencintai benda dan makhluk. Benda dan makhluk itu hanya nomor sekian. Kita hanya cinta kepada zat yang menciptakan benda dan makhluk itu. Andai kata hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipelihara oleh Allah daripada dosa-dosa. Allah akan memelihara kita daripada rayuan syaitan, jin kafir dan iblis, sehingga diri kita akan bisa mengamalkan sebuah hadis Nabi, irhamu man fir adi yasma'u man fis sama. Barang siapa yang menyebarkan kasih sayang di permukaan bumi, maka semua makhluk berdoa kepada Allah untuk memberikan kasih sayang pula kepadanya. Ciri-ciri orang berzikir itu adalah ia hidup dalam keadaan berkasih sayang. Lawan kawan tak tidak yang bersalah. Situasi dan kondisi terjadi tidak mempengaruhi jiwanya untuk zikir kepada Allah. Hati yang tenang, titik awal menuju kesehatan. Hati yang tenang akan mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selagi roh dan jasmani kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwasanya inna fil jasadi mutwah idza saluhat salatul jasadi kulluh fa idza fazal kullu ala wahyal qalbu, kata Nabi. Dalam diri seorang manusia itu ada sebongkah daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah anggota badannya. Apabila gadis tidak baik, maka tidak baiklah engkau tahu orang tidak hati. Jadi ini berbalik, ini berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngebut sekali Pak Ustadz. Kayaknya terakhir kok ngebut banget gitu ya, karena ngejar waktu kali. Awal-awal selalu dah. Pas terakhir ngebut banget, tapi ya, ketinggalan ya Pak ya. Namun dari itu tetap kita berterima kasih tadi ya. Beliau sudah menyampaikan beberapa hal yang dengan manfaat berzikir itu tadi hati kita menjadi tenang gitu ya. Iya, betul. Kemudian sekali. Diridai oleh Allah SWT. Situasi dan kondisi apapun tidak mempengaruhi untuk kita berzikir, tetap berzikir betul. Gitu ya. Mau duduk, mau berdiri, mau tiarap, dimanapun, kapanpun. Saat apapun. Ya. Dan Bapak Suhardi Idrus ini juga merupakan peserta yang rajin juga Mas Aji ikut acara tele dakwah ini. Betul. Iya, dan kami juga masih mengundang peserta lainnya untuk menelpon di nomor telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Nampaknya langsung ada yang masuk ya. Di Mas Aji. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak. Balighu anni walau ayah. Iya, terima kasih. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Sahril dari Jogja. Iya, baik Bapak. Tema kita adalah manfaat zikir terhadap diri sendiri. Waktunya hanya 3 menit saja. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan juri dan pemirsa TVRI yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, maksudnya juga selesai melaksanakan zikir di dalam masjid, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullah, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala katsiran yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang yang beruntung. Selain orang yang berzikir beruntung kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya oleh seorang sahabat di dalam kitab hadis arba'in yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, sedekah apa selain harta yang dapat kami sedekahkan? Yaitu kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena mereka khawatir tidak bisa masuk ke dalam surga lantaran dari sedekah mal, tetapi alternatif bagi orang yang tidak mempunyai mal, maka sedekahnya dengan berzikir mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Husikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahril dari Jogja yang sudah menyampaikan dakwahnya. Tadi beliau menyebutkan tentang kutipan surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kata beliau, setelah kita berzikir kepada, bertebaranlah di muka bumi ya, untuk mencari karunia Allah yang lain. Tadi beliau juga mengatakan ada sedekah gitu ya. Ya, sedekah selain harta. Selain harta itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dia. Iya. Kalau sudah dengan harta sudah bersedekah banyak, dilengkapi dengan tadi sedekahnya dengan zikir yang banyak juga. Subhanallah wa saji ya. Dengan begitu harapannya amal kita bersedekah, kemudian lisan dan hati kita mudah-mudahan juga bersedekah ya. Iya, hati selain hati tenang juga wajah juga terang. Nah, ya, maksudnya. Hati tenang, wajah terang, uang tidak pernah habis harga. Karena katanya tidak ada kamus miskin orang yang banyak berinfak dan banyak bersedekah. Wah, subhanallah gitu, ya. Sekali ya Mas Haji ya. Nah, betul, bagaimana kita melaksanakannya itu pertanyaannya. Nah. Dan sudah ada 6 peserta yang sudah tergabung tadi dengan kita. Dan tentu nanti mudah-mudahan kita masih ada waktu dan kesempatan setelah break atau jeda azan subuh. Kita juga masih menerima penelpon para da'i maupun da'iyah, agar nanti harapannya bisa secara utuh kita bisa menangkapnya. Iya, betul sekali Mas Haji. Kemudian di sisi lain ada beberapa hal tadi yang perlu kita ingatkan. Yang pertama tentang bagaimana cara penyampaian yang baik. Tentu ada korelasi antara tema dengan apa yang disampaikan. Iya, betul sekali. Kemudian tadi intonasi suara kita juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, jangan terlalu cepat, dan jangan juga terlalu lambat. Dan yang terpenting juga adalah manajemen waktu. Sekali lagi kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan itu ya Mas Haji. Nah, waktu yang kita berikan hanya 3 menit saja. Iya. Iya, selain itu juga harus ada satu kesatuan yang utuh antara apa pembukaan, pembukaan isi dan penutup. Dan saatnya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu subuh yang pada hari ini masuk pada pukul 4:37 waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah nanti setelah azan subuh kami tetap akan kembali menelpon Anda. Dan kita simak kumandang azan subuh berikut ini. Ya, terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Tele Dakwah, dan kami juga masih menerima penelpon lagi Mas Aji ya. Silakan bagi Anda yang ingin mengikuti acara Tele Dakwah, hubungi kami di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, atau di 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Nah, langsung masuk. Langsung saja kita terima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan passwordnya Ibu. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih Ibu. Ibu siapa, dari mana? Ibu Wardatun Azkia dari Jember. Ibu Wardatun Azkia dari Jember ya, Jawa Timur ya. Silakan Ibu, langsung saja tema kita tentang manfaat zikir bagi diri sendiri. Waktunya hanya 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwilil layli 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar, amma ba'd. Pemirsa TVRI dan Dewan Juri yang berbahagia, zikir adalah merupakan sebuah media interaksi antara makhluk dengan Sang Khalik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula, zikir akan memberikan dampak positif pada diri seorang yang membiasakannya untuk berzikir. Di antaranya adalah dampak psikologis dan pahala yang besar berupa gedung surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati orang-orang yang beriman menjadi tenteram. Mustami'at, mustami'in yang berbahagia. Maka bagaimanapun rumitnya masalah, orang mukmin, zikir adalah sebagai solusi atau jalan keluar untuk menenangkan hati. Dan yang kedua, yaitu dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Qala li, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Apakah perlu aku tunjukkan kepadamu hai Abu Musa tentang gedung dari gedung-gedung surga? Fakultu, maka menjawab aku, kata Abu Musa, Bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, menjawab Rasul, La hawla wa la quwata illa billah. Muttafaqun alaihi. yaitu bacaan atau zikir la haula wala quwata illa billah. Alangkah beruntungnya mereka yang diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini untuk berzikir. Mudah-mudahan kita akan tergolong orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah, karena kita manusia yang lemah tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali mendapat kekuatan dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita akan tergolong orang yang mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wardatun Askia dari Jember yang merupakan peserta kita yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Iya, dan ternyata beliau tadi mengatakan bahwa zikir ini merupakan media interaksi ya Mas Haji, antara kita dengan Allah, antara makhluk dengan Sang Khalik ya. Iya, betul sekali. Subhanallah, luar biasa. Dan saatnya kita akan mendengarkan evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Dr. K.I. Haji Abdul Hakim Fauji MA. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ila nabiya ba'd. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia, para da'i dan da'iyah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini ada 7 peserta yang dapat hadir tampil memberikan tausiah kepada kita semua. Pada dasarnya alhamdulillah, sesungguhnya penyampaian dan isi dari yang disampaikan itu sudah sangat baik bagi kami. Dan ditambah lagi sebenarnya kita yang di studio ini, termasuk saya, tuan guru kita 2 orang ini, dan ustazah kita dan Ustaz Rahmat Jasmuri, sebenarnya kita secara automatically mendapat juga tambahan pengetahuan dari bahasan-bahasan yang disampaikan. Namun oleh karena kita ini dalam musabaqah, dalam sebuah penilaian, maka kami khususnya sebagai daun hakim berkewajiban untuk menilai di mana sisi-sisi yang perlu ditambah dan dikurangi untuk perbaikan masa yang akan datang. Berikut sedikit cuplikan yang perlu kami sampaikan. Pertama, seperti Ibu Siti Khotimah, pembuka majelis kita subuh hari yang berbahagia ini, waktu beliau ini kelihatannya kurang. Sebenarnya waktu tidak kurang, tetapi isi dan cara penyampaiannya ini yang menyebabkan sedikit terjadi seolah-olah waktu itu kurang. Jadi ini kelihatannya perlu diulang lagi nanti, bagaimana menyusun antara mukaddimah, isi, dan khatimahnya itu, penutupnya itu. Jangan sampai nanti ketika sudah mau berakhir, mau ending, kita buru-buru untuk menyampaikan salam. Jadi nanti wazannya, timbangannya itu tidak setara antara assalamualaikum warahmatullahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak setara. Yang kedua, seperti Pak Abdul Razi, juga kelihatannya masih seolah-olah waktunya kurang, terburu-buru. Bapak Rashid Jayapura, ini ada sedikit tentang ayat Quranul Karim tadi yang beliau baca. Itulah Ustaz kita, Ustaz Rahmaji mengatakan kalau bisa ayat ini diperhatikan betul, supaya kalimat-kalimat, huruf-hurufnya ini tidak terjadi sedikit pun kesalahan. Juga masih ada kesan terburu-buru untuk menutup waktu. Kemudian Pak Taufik Hidayat, Madura, Jawa Timur, alhamdulillah sudah bagus ini, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Adapun nomor 5, Pak Suwardi Idrus dari Padang, Sumatera Barat, sedikit juga buru-buru, dan oleh karena beliau mungkin karena terlalu fasih ya, jadi semuanya dibaca dengan buru-buru. Termasuk juga dalil-dalilnya, baik itu ayat Al-Quranul Karim ataupun cuplikan hadis Nabi SAW, beliau juga membacanya dengan gaya buru-buru. Sampai terakhir kami agak sedikit sulit memahami apa kalimat terakhir ketika beliau menutup penyampaiannya. Yang keenam, Pak Syahril, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Ada waktu tersisa 18 detik tadi ya, masih ada waktu. Dan satu lagi ini ya, Ibu Wardatul Azkiyah ya, dari Jember, Jawa Timur, waktunya kurang tadi. Jadi ini pagi ini kita dibuka oleh Ibu Ustazah Siti Khatimah dan ditutup oleh Ustazah Waratul Azkiyah. Tapi pada dasarnya bersyukurlah ini tujuh orang ini adalah yang terbaik di pagi ini. Namun di antara tujuh nanti akan ada yang lebih baik lagi. Siapa di antara mereka nanti Ustaz Kiai Satar Abdul Ghani yang akan menyampaikan nanti. Mudah-mudahan sedikit tambahan wawasan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. K. Haji Abdul Hakim Fauji MA yang sudah memberikan evaluasinya. Baik, dan selanjutnya tentu kita ingin mengetahui kira-kira siapakah penyampai terbaik di kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Satar Ghani MA. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta program Teledakwah yang semoga senantiasa dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang program ini ternyata mendapat perhatian yang cukup besar khususnya bagi para dai dan daiyah di berbagai wilayah tanah air. Oleh karena itu kami pun senantiasa mengucapkan terima kasih partisipasi dari para dai dan daiyah dan pemirsa program Teledakwah ini, karena pada dasarnya program ini adalah untuk menumbuhkan semangat, membiasakan diri untuk berdakwah, menyampaikan amrun bima'ruf wa nahyun 'anil munkar. Dari tujuh peserta yang mengikuti program ini, Dewan Hakim mengambil keputusan bahwa ternyata penyampai terbaik berasal dari Bogor dengan jumlah nilai tertinggi sebesar 167 poin jatuh pada Ustadz Abdul Razi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas dan pengisi acara mengucapkan selamat dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Salah satu manfaat dakwah adalah sebagaimana dalil yang kita ketahui bahwa man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan dari kebaikan yang kita sampaikan, maka pahalanya akan juga diperoleh oleh orang yang menyampaikan pesan yang pertama. Oleh karena itu pula, maka nilai-nilai kebaikan yang telah disampaikan oleh para dai dan daiyah apabila diamalkan oleh pemirsa, insyaallah para dai dan daiyah ini akan senantiasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang diamalkan mereka. Hadirin pemirsa setia yang kami hormati, dan semoga pula kita senantiasa menjadi umat Muhammad Rasulullah dan senantiasa pula setia dalam menyampaikan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Satar yang sudah memberikan siapakah pengumuman tadi penyampai terbaik kita di kesempatan pagi hari ini. Iya, dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Abdul Roji dari Bogor yang menjadi pemenang pada pagi hari ini Mas ya. Dan nilai 167. Betul. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Saya ingin minta komentarnya Ustaz Nandi untuk memberikan sedikit evaluasi di 2 menit terakhir ini. Ustaz Nandi, silakan. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia dan juga para peserta Teledakwah yang saya muliakan. Bahwa posisi manusia di mana saja itu menurut Al-Quran hanya tiga: kiaman, waqu'udan, wa 'ala junubihim. Jadi di mana saja orang berada, kalau tidak sedang berdiri pasti sedang duduk, kalau tidak sedang duduk pasti sedang berbaring. Maka ketiga posisi ini dituntut untuk zikrullah, untuk zikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Oleh sebab itu zikir dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Zikir dalam arti yang luas, ketika kita sedang bekerja di kantor, taat asas, taat hukum disiplin itu bagian dari zikir. Sebab tidak ada bangsa yang maju tanpa disiplin. Kemudian kita jujur, tidak korupsi, itu pun bagian dari zikir. Ketika kita sedang berjualan, tidak mengurangi sukatan, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran, itu pun bagian dari zikir. Begitu pula ketika kita sedang berada di jalan raya, mentaati aturan lalu lintas, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, di mana pakai safety belt, kemudian apa kita mematuhi aturan-aturan lalu lintas, itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari zikir itu sendiri. Betul. Iya, makna zikir ini tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatannya, dengan mentaati. Iya, dan juga dirasakan dengan hati. Betul. Ya, penuh hati tentunya. Tadi pagi lampu merah nerobos apa enggak? Iya, gitu. Pemirsa, kami akan mengingatkan ya, untuk tema pekan depan yang bahagia, yaitu menumbuhkan sikap tawakal. Nah, itu dia. Tema pekan depan adalah menumbuhkan sikap tawakal. Bagaimana kita seorang muslim senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Iya, betul sekali. Dan kami juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada Bapak Abdul Roji sebagai pemenang pada pagi hari ini untuk segera mengirimkan foto ukuran postcard dan juga kopi identitasnya kepada TVRI ya, kirimnya ya. Agar nanti insya Allah akan ada ungkapan terima kasih dari kami berikutnya, insya Allah akan nanti ada bonus gitu ya. Ya, fotonya juga insya Allah akan ditampilkan pada sesi final yang akan datang. Insya Allah, iya Mas Haji. Dan tadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Iya. Ternyata manakala kita bekerja di kantor dan kita mengerjakan sesuai aturan, itu merupakan bagian dari zikir dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap berzikir kepada Allah. Posisinya hanya tiga tadi disebutkan. Iya, kalau berdiri, tidak duduk, berdiri. Berdiri, duduk, tidur, atau berbaring. Iya. Kalau di luar itu ada posisi yang lain, kita nggak tahu. Iya, dan tetap kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Dewan Hakim, Pak Ustaz Dr. Andes Haji Nandi Aziz MA, kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi MA, kemudian insya Allah akan menjadi dokter Bapak Dr. Abdul Satar Gani MA juga terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga berterima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari, khususnya terhadap Pak Abdul Razi. Selamat dan semoga Allah memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara Mas Haji. Saya Lisfi Ravina pamit undur diri dari hadapan Anda, dan saya juga Agar Haji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.